Yuk langsung cus bersama All New Metro, bintangnya dangdut coy. Sama Mas Koi, satu lagu khusus buat kamu dan pria indah. Agus, terima kasih. Pak Kejahatan, terima kasih. Adi Tomo, Matusu.